namaku adakah yang mengganggu pikiranmu ceritakan padaku apa di hatimu jangan pernah kau ragu aku untukmu oh, oh. Sudah cukup kau bersedih hapuslah air di matamu sudah kau tersenyum, ku ingin kau tertawa. Tawamu bahagiaku, bahagiaku selamanya. Tawamu bahagiaku, bahagiaku, oh mama. Bahagiaku selamanya.